لمفردين ومنفصل نسبتين. تمييز ada dua. Pertama, menjelaskan terhadap mufrad, dan yang kedua menjelaskan tentang nisbah. Ya, mufrad dan nisbah. Yang juga terkenal mufassir li mufrad dan mufassir li jumlah. Nah, definisi mufassirun li mufrad ditulis biar nanti paham, karena di sini enggak disebutkan kan. Ma rufi'a ihamu ismin qablahu, ma rufi'a ihamu ismin qablahu mujmalil haqiqah. Ma'rufi'ah sudah jelas, apa-apa yang diangkat, apa-apa yang bisa ma'rufa'a ihama ismin qablahu mujmalul haqiqah, apa-apa yang mengangkat seperti ini, apa-apa yang mengangkat ibhamnya, ya, isim yang sebelumnya yang hakikatnya itu mujmal. Kita ini sekarang istaraitu isrina, saya terangkan dulu kata-kata istaraitu. Istaraitu isrina gulaman, saya membeli 20 gulam. Berarti kan definisi tamnya apa namanya, tamyiz mufrad. Tamis adalah sesuatu, yaitu kan tamis kan ulaman kan, sesuatu yang bisa mengangkat globalnya isim sebelumnya. Mana itu? Isri, isrina. Isim global, saya membeli 20. 20 kan global. Ah, jadi iham ini kan masih samar. Apa-apa yang mengangkat samarnya isim sebelumnya. Mana isim sebelumnya tamyiz? Adalah isrina kan? Ini kan di global. Saya samar. Nah, gitu kan? Mujmalal hakikat. Hakikat 20 itu apa? Itu global. Hakikat 20 itu global. Nah, diangkatnya samarnya dan globalnya ini dengan tamyiz berupa apa? Gula man. Jelas ini. Itu mana? Ma rafa'a ihama ismin qablahu mujmalal haqiqah. Apa-apa yang mengangkat samarnya isim sebelumnya tamyiz, ya. Yang isim sebelumnya tamyiz ini ditambahi global hakikatnya. Saya global hakikatnya. Makanya istara itu isrin, aku membeli 20. Ah, 20 iki saya samar. Saya samar ditambah plus apa? Saya global hakikate. Ditambahi ulaman menjadi jelas. Saya membeli 20. 20 rupane apa? 20 iku apa? Ulama, ulama. Hadza huwa mana mufassirun li mufradin. Dan ini juga terkenal dengan mufassir lidzat. Hadza terkenal dengan mufassir lidzat. Ini juga terkenal dengan mufassirun lidzat. Ai li mufrad au lidzat. Mufassirun lidzawat au mufassirun apa ikhwanana li? Apa namanya li mufrad. Terkenalnya itu. Jadi perhatikan di sini ya. Kalau hal apa mufassir li hayat. Kalau tamis apa? Mufassirun lidzawat. Hadal maksud zawat ismana zawat ay mufassirun limufrad, ay mufassirun limufrad al-mufrad yusamma kadzalika az-zawat, yusamma kadzalika az-zawat. Wa mufassiru nisbah sa'ati insyaallah dia adalah mufassir apa ikhwanana? Al-jumlah, mufassir al-jumlah. Dan saat insyaallah baik ditulis saja dulu definisinya. Biar nanti enak. Ma rafa'a ihama nisbata ihama ya ma rafa'a ibhama nisbatin fi jumlatin sabiqatin alaih. Ma rafa'a ibhama nisbatin fi jumlatin sabiqatin alaih. Kita lihat ini, apa artinya? Ma'rafah, apa-apa yang apa? Apa-apa yang mengangkat. Ibahama, apa ibaham? Seksamar. Nisbah, penisbahan jumlah yang sabiqah. Jumlah yang apa? Jumlah yang apa? Sabiqah yang sebelum, sebelumnya tamyiz. Berarti kan contoh, supaya paham. Tasabbaba Zaidun. Bercucuran Zaid. Sekarang mana sebelum tamyiz berupa jumlah? Apa jumlah itu? Tasabbaba Zaidun. Dengan adanya tamyiz, maka jumlah sebelum tamyiz, penisbahan cucurannya Zaid ini apa? Ada nisbah. Zaid ini kan bercucuran. Itu bentuknya apa? Maka antum kasih tamyiz berjujur apa duwite atau keringate atau darai atau tumoi ini ya. Adi telah bercucuran Zaid. Bercucuran apa iki? Tumoi. Nah, iki tumo ya Fuan, mengangkat samarnya penisbahan jumlah yang masih samar bahwa tasabbaba Zaidun, bercucuran Zaid. Justru tiga apa cah? Nanti mana seperti tafaqqa'a Zaidun. Apa tafaqqa'a Zaidun? Tercungkil Zaid. Apa tercungkil? Wetengi. Nah itu jenis tamyiz. Jadi tercungkil apa nih? Wetengi. Nah gitu loh. Motoni. Lambini. Atau semisalnya. Jadi apa namanya? Dengan adanya tamyiz ini, apa ya kawan-kawan? Ibham. Ya, samarnya penisbahan jumlah itu menjadi jelas dan terangkat. Jadi kalau bahasa Jawa ini enak. Apa ini? Kalau bahasa kan rupa ini. Ja'al Zaidun, ja'al ustadu, telah misteko sopo ustad, rupa ini sopo, rupa ini koyok opo, koyok Muhammad. Itu jenisnya badali. Tapi kalau tamyisi, apa ini? Gitu loh. Jadi takasara Zaidun telah pecah. Apa sapa Zaid? Apane sing pecah? Zala ya dan tangani. Nah, kalau pakai bahasa Jawa lebih terarah, lebih terarah. Mula jadi enak caranya menerjemahkan kalau bahasa Jawa. Bahasa Indonesia enggak bisa anu, Pak. Pernah saya ketemu sama teman, kan ketemu di jalan gitu kan. Orang Langitan. Tahu Langitan? Pondok Langit kan terkenal. Ketemu saya tanya, ya saya Mbah Dwi gitu aja ya. Tahu nahu sedikit-sedikit gitu aja. Saya tanya, apa eropnya apa imun Zaidun? Enggak sambung. Terus dibolak-balik ini. Tapi cara mengerok dulu diterjemahkan dulu. Apa apa imun iku diartikan apa utawi berdiri. Terus kok imun iku Zaidun iki dari kaya apa kobar? Iku Zaid jadi untuk terjemahkan ini, untuk mengerap ini, gak bisa kita terjemahkan dulu. Terus dia inti ini mutu-mutu iku Zaidun diartikan khobari. Jadi di sini lalatannya apa ya kawan? Batal suwi entau. Nah, Alfia iku san. Nah, kayak Mbak Dwi gitu aja. Nah, wa mufassirul mufradi dan mufassirul mufrad lahu madhanun lahu pada mufassirul mufrad iku madhanu memiliki beberapa tempat yaqa'u yang jatuh ba'daha setelahnya. Ahaduha salah satu di antaranya al-maqadir jatuh setelah maqadir ukuran-ukuran. Al-maqadiriku artine baik al-alat al-alat yu'raf al-alat yu'raf yu'rafu biha maqadir al-bawzunat inta min Yasin al-Faqih. Antum punya Yasin al-Faqih bawah? Punya? Yasin al-Faqih yang punya? Juz 2 halaman 103. Juz 2 halaman 103. Jadi maqadir itu berupa alat yang diketahui dengannya ukuran-ukuran yang di yang ditimbang. Waya ibarah dan maqadir ini adalah satu ungkapan ansala satu umur dari tiga perkara. Pertama al-masahat, masahat termasuk ukuran. Apa masahat? Jarak. Kajari bin nakhla, apa jarib ya kawan? Apa ukuran jarib itu? Masa apa? Apa, apa artinya jarib? Tolong dari kamu sih ya kawan, arti jarib dek. Baru kamu siapa? Selamat ya. Jarib. Baik. Hah? Atau punya apa? Karib. Anak-anak punya kajari bin. Satu hektar. Karib. Gelecek B jarib artinya ada anunya. Kalau diartikan apa? Hektar enak lagi. Sampai yang punya, pun sepakat karib semuanya. Jarib kan? Ini mesti bin ja jarib ja. Sese. Biar tini foto. Antum apa? Jarit lo toba toba mutabar dari semuanya kan. Apa selamat kon selesai apa jarimku jenis takaran lo gak cocok seperti ini sih. Masyarakat kan jarak jarak kan takaran. Berarti bener karib yo. Enggak ada. Hah? Sawah ladang. Sawah ladang. Ukuran sawah ladang. Ada itu. Ada gitu yo, berarti bener ukuran sawah ladang. Hah? Sawah ladang. Oh, as sendiri. Enggak cocok kalau gini nih. Berarti karib iki. Hah? Kok dari karib cek karib cek karib. Karib. Apa karib? Tanah yang berair. Gak ada satu hektar. Gak ada. nakhlan kurma. Maksudnya kan, maksudnya satu hektar berupa apa? Kurmae. Kono, gak ada. Ya si ku tak ku telan neng anu ya Allah masalah gue ya. Apa lafatik jari bapak? Karib. Wal kail. Kail berbentuk kiluan. So'in tamron. Satu sok apa nih? Satu sok berupa apa nih? Berupa tamron. Yaitu kurmali. So'in apa so'in ini? Tamron tamis mufrad. Ya kan? Jatuh setelah ukuran berupa sok. So ini apa? Kiluan kan? Kail apa? Kil apa namanya? Kilu. Jadi sok itu berbentuk kail. Yang dikilu. Wal wazan. Dan wazan kaya timbangan. Kaya manawaini. Asal apa manawaini? Dua apa? Apa manawaini? Hah? Antum punya apa? Aku punya manawain. Antum apa artinya manawain? Dua apa? Dua kati. Dua kati. Apa kati itu apa? Ciduk itu. Yaitu berupa asal apa salan? Madu. Pokoknya ini jenengnya ini nama kiluan. Aku orang badi. Mana wain apa? Sama jelek komusiaan dari mana pak? Pali. Warisan. Saya enggak tahu, saya yang ngajar tapi enggak tahu ini, enggak lupa saya ini. Saya ditulis warisannya dari saya tapi cuma yang asli ini. Sakoto ini. Mana wen? Dari kamu sih kan kalian. Kayak kilo kailan. Itu kiloan kayak kita pahami kilo. Kilo ini itu. Apa itu? Oh gitu. Timbangan atau takaran? Oke, jadi kira-kira lah gitu kan. Berarti mana wen itu timbangan. Jadi timbangan, tapi timbangan ini kira-kira ukurannya 2 kati. Mbu aku orang ngerti kati bu, kanting uno. Nanti itu bahasa Indonesia uno ibu, kati. Masalah, tak pernah bu, tak tulis sih bu, tiga lali mana bu? Apa yang ini? Dua apa? Takaran. Dua kati ya? Aku agak ngebedua, kita tulis semua ini berkati apa jenis, kati apa? Ya, pokoknya gini ya, ciduk gini ya. Nah, katanya ciri banyu ini apa jenis? Kayu ini jenis, lain ya? Lain, untuk timbangan khusus untuk madu ya. Pokoknya apa jenisnya? Pokoknya timbangan lah, kenapa ya, sering kasih ngono lah. Timbangan itu takaran kan tadi? Ya, takar atau timbangan seberat 2 kati. Sok itu apa? Sok itu kiluan atau anu? Hah? Takaran. Hah? Sok itu kan ya. Hah? Apa? Satuan berat. Maksudnya apa satuan berat itu? Gram gitu ya, gram-graman gitu ya. Pokoknya ini kasih setelah ukuran jenisnya tamyiz. Dua al-adad. Taifal muradu bil-adad guna min ahada asyara ila tis'in wa tis'un. Fal muradu bil-adad guna min ahada asyara ila tis'in wa tis'ina. wa amma ma ada yakunu majruran wa huwa tamyizun makna lakin min haitsul i'raf wala mudhafun ilaih lakin min haitsul i'raf wala mudhafun ilaih. Baik, ini dari guru saya ini. Yang dimaksudkan dengan ada di sini adalah ahada asyara, 12, 11 sampai 99. Jadi yang dimaksudkan dengan adat yang tamyiz jatuh setelah bilangan ini adalah dari 11 sampai 99 ya. 11 sampai 99. Adapun kalau selainnya, selainnya itu nanti majrur. Pasti majrur, tapi di i'rab tamyiz secara makna. Contoh nih, ishtaraitu tis'ata apa ya kawan? Khubzin atau apa bukan? Ishtaraitu tis'ata kutubin. Aku membeli 9 kutub. Ya kan? Aina tamyiz? Tamyiz asli gono. Tapi secara makna kutub sebagai apa tam? Tamyiz. Secara makna kutub ini sebagai apa tam? Tamyiz. Maka dia tamyiznya majrur mudhofil mudhofile. Tapi enggak masuk dalam pembahasan kita tamyiz yang mansub. Ya makanya tamyiz yang mansub lafdzan wa makna yang dia sebagai tamyiz dan dia adalah mansub yaitu jatuh setelah 11 sampai berapa? 99. Selainnya nanti, selainnya nanti jatuhnya tamyiz itu tapi secara makna saja, secara makna dia adalah tamyiz, tapi proses tadi adalah mudhofun ilaih, mudhofun ilaih. Ngerti insyaallah? Ngerti? Insyaallah. Naam. Ka ahada asyara dirhaman. Seperti ahada asyara dirhaman. Ahada asyara saya global, saya samar. Hakikatnya apa? Hakikat 11 ini apa? Yaitu berupa dirhaman. Wa minu qauluhu ta'ala inni ra'aitu ahada asyara kaukaba. Ya, sesungguhnya aku melihat 11 kaukaba. Ahada asyara iku rupane kaya piye? Rupane ya kaya kaukaba. Ayo. Wa hakadha hukmul a'dad minal ahada asyara ila tis'atin wa tis'in. Begitulah hukum bilangan dari 11 sampai 299. Naam ya kawan. Anak dapat satu faedah ini dari Syekh Al-Albani. Memang jadi da'i, jadi guru, memang sisi keberhasilan ini harus sabar ya kawan. Menghadapi madu'u, menghadapi murid, menghadapi santri, itu memang harus sabar. Sabar di sini adalah sisi berhasilnya seorang pengajar dan seorang da'i lillah. Pipi harus sabar. Kalau enggak sabar enggak berhasil. Pokoke piye kan nang kata punya murid terus enggak teko yo. Ya wis piye lah sabar ngono ae lah. Sabar terus sabar terus sabar. Maksudnya yo bener lah. Santri itu kan murid kan harus datang dulun dan semangat itu kan Evan ya. Tapi pipi yo jenenge manusia toh, tapi tetap sabar itu harus didepankan. Kalau enggak sabar gini enggak berhasil. Pokoknya bibi sabar lewat sabar dalam menghadapi. Pokoknya kunci nih sabar itu dalam menghadapi dakwah atau dalam menghadapi murid adalah satu keberhasilan pada guru itu sendiri. Pada guru itu sendiri. Masya Allah. Ana renungkan semalam itu masya Allah. Ternyata seperti itu. Ternyata seperti itu. Dakwah mereka seperti Syekhuna kita perhatikan berhasilnya dakwah juga karena kesabaran diantara sebabnya semuanya kembali kepada Allah dan takdirnya Allah. Tadi berusaha sebab dan usaha itu kan ada berupa kesabaran dari guru itu sendiri adalah satu motivasi berhasilnya seorang murid itu sendiri, motivasi berhasilnya murid itu sendiri itu dari guru dan kesabaran guru itu sendiri. insyaallah kan kita saling tahu lah, sabarlah dalam menghadapi opo yang dihadapi yang itu sabar nuailah. Itu insyaallah berhasilnya seorang guru dan santri dan pondok atau dakwah itu dengan itu. Nah, kalau semuanya disikap dengan keras, enggak selesai. Enggak selesai. Nah, ikhwan, masyaallah. Wahakada hukmul a'dad minal ahada asyara. Begitulah hukum bilangan dari 11 sampai 99. Nah, itu dari bilangan 11 sampai 99. Hukumnya sama. Wa qala ta'ala inna hadha lahu tis'un wa tis'una na'jatan. Mana tulisnya? Jatuh setelah tis'un wa tis'un. Jadi sesungguhnya ini pada dia 90, itu saya global saja. Saya global dia. Tis'un wa tis'un saya global. Dijelaskan dengan na'jatan. Apa ini na'jatan? Duh, bah. Ngerti cerita ini? Hah? Tahu cerita ayat ini? Tentang siapa ini? Daud? Sama Nabi Daud ya, Daud. Daud ceritanya kata mereka ini, kan saya enggak tahu kesusahannya ini. Daud iki wis duwe istri 99. Ini saya bisa kasih garis dulu. Ini cerita yang masyhur. Cuma enggak tahu kesusahannya punya istri 99. Ada satu daripada pengikut yang punya istri satu cantik diroyok karo sapa? Nabi Dawud alaihi salatu wassalam. Ngerti? Jadi Nabi Dawud cah kon kok mes duwe siji aku sampe pisan lho. Jare pengikute Dawud kon iki lho 99 kok ora dikekno aku. Temenisan genep 100 ngono jarene. Ah gitu lho ya. Nah, kemudian Allah mengutus dua malaikat, yang satu punya berapa? Dua kambing dan sae satu kambing, yang satu punya apa? 99 podo royoane. Ah, padha royane Daud kang hukum ya wis. Siji kena. Kena berapa kena? Menjadi jadi akhirnya menggambarkan tentang apa? Kejadiane dheweki. Ngene lho, Ikhwan. Allah ngutus apa namanya dua malaikat, satu bawa domba satu, satu bawa domba ini, ngene lho, Ikhwan. Lalu dihukumi oleh Nabi Sulaiman. Nah, sebagai anunya Sulaiman menghukumi ya gak iso ngono kuwi. Gak iso iku ae wong royo lu piye. Nah, setelah itulah intine Nabi Daud itu salah. Iki cerita iki gak bisa dibenarkan dhisik ya. Soale apa? Taun kebara sapa? Nabi Daud koyo sawangane koyo engger yo, bagus yo. Iku ora tepae lah iki. Salah seperti ini perlu diperhatikan. Batal gak masyhur cerita ini. Ada apa gak masyhur ya antum? Hah? Ceritanya ini. Iya, terus denger gak? Baik. Wa fil hadis inna lillahi 99 isman. Wa fuhima min afi, perhatikan cara, dan difahami dari pengatofanku bil muqaddimah ilal muqaddimah dimatan al adad alal maqadir. Annahu laisa min jumlatiha, bisa difahami dari pengatofanku di dalam muqaddimah. Adat itu diataskan kepada maqadir, itu menunjukkan adat itu termasuk apa? Bukan jumlatul maqadir. Coba kita melihat di muqaddimah. Lihat ini. Lihat qal wa asaru wuquhi ba'dal maqadir kajari bin naqlan. Sudah iya ada itu jarib itu. Jarib ada di mana? Anak punya taliknya ini. Oh, yang salah yang punya sudah ingat tu lagi. Oh, mana ya? Iya. Apa artinya ni kau? Nggak ngono tak? jurubah. Terus mengono tok. Wa jurubah tu ditomi wa yaktarifu miqdaruha bihasabi istilahi ahli. Berarti jarir itu ukuran tanah, ya terus. Ya. Terus takbilati him fi miqdari rasulin tutli wa nahwuhu. Faqad zakara ba'dhum anna jaribah asratu alati dira'in. Ah berarti apa? Ada yang mengatakan jari itu berapa? 100 ribu ya? Berapa? 1000 dira asta. Jadi ukuran hasta. Berarti apa? 1000 itu jari itu 1000 hasta. Engko tulisin teko, tulisin di mana? Di mana? Di siapa itu? Posimnya tulisin aku. Wa ba'dul afaru annahu 3000. Oh, 3000. Masya Allah, 3000 lebih 600 diro. Berarti kurang apa? Kurang apa itu? Berarti hitungan masa jarak apa jarak ima hasta wa ima yang lainnya itu. Nama apa? Baik. Coba kita lihat di sini nanti atau apa namanya lihat di situ nanti atau tulis. Di sini. Musarif bilang wa faru wuku ibadal maqadir kajarib nakhla wa sutam. Terus wal adadi. Nah, kalimat adadi ini kan pakai atom kan? Wa faru wuku ibadal maqadir wal adadi. Kan itu kan ya, wal adadi. Ini menunjukkan bahwasanya adad bukan termasuk maqadir, ya kan? Bukan termasuk adu difahami dengan pakai waw di sini bahwasanya adad bukan termasuk minal maqadir. Jelas kan? Wahuwa qauluman qaulu aktsaril muhaqqiqin. Ini adalah pendapatnya kebanyakan ahli tahqiq. Nah, gitu loh. Sebab li'annal murada bil maqadir ma lam turad haqiqatuhu bal miqdaruhu. Karena ingda aktsaril muhaqqiqin bahwasan yang dimaksudkan maqadir adalah apa-apa yang tidak dimaksudkan hakikatnya, bukan alatnya, tapi hanya ukurannya. Sehingga maqadir itu berbeda dengan adat, berbeda dengan adat. Sebab maqadir itu bukan alatnya, ingda asal muhaqqiqin, tapi apa? Ukurannya. Bukan alatnya, bukan yang dimaksudkan hakikat aidatnya, tapi yang dimaksudkan adalah apa? Adalah ukurannya. Karena itulah maka dipakai atof ingda al-tahqiq. Hatta sampai-sampai inna utasihu. Antum punya apa? Terus buku ya? Anwar. Apanya tasihu? Ya benar, tasihu yang saya punya terus buku salah. Hatta inna utasihu idhafatul miqdar ilai sampai-sampai. Ya, sampai-sampai ingat ini bisa ya mikdar ukuran itu disandarkan kepadanya. Kepada apa? Kepada alatnya. Ingat sampai-sampai mikdar itu bisa disandarkan kepada alatnya. Contoh nih. Walaisan ada lain dengan adat. Kalau mikdar disandarkan kepada adat enggak bisa. Kalau mikdar diidhofakan kepada adat enggak bisa. Kalau mikdar diidhofakan kepada alatnya, alat misalkan ukuran. Kalau disandarkan kepada alat itu bisa. Tapi kalau disandarkan kepada adat enggak bisa. Contoh sekarang. Ala tara anna katakul indi miqdaru ratlin zaitan. Apa ratl? Ukuran kan? Mikdar ini kan ukuran. Seukuran ratl, maka mikdar diidhofakan kepada alatnya berupa rotel, zaitannya apa-apa? Adalah tamisnya. Walat takul ingdi mikdar, isri enggak boleh. Mikdar diidhofakan kepada apa? Isri enggak boleh. Lain, enggak boleh. Ini menunjukkan bahwasannya adat, itu adalah lain dengan apa? Dengan mikdar. Lain dengan maqadir. Lianna maqadir ingda mereka itu apa? Adalah maqadir ingda mereka adalah apa? Adalah bimana apa? Bimana ukurannya bukan alatnya. Ngerti loh? Maka ini wala takul ing bi miqdaru 20 rasulan illa ala ma'nan akhar, kecuali kalau memiliki makna yang lain bukan makna yang kita bahas ini. Ah, ditulis kamu enggak punya di situ. Makna ma'nan akhar itu kayak apa? Qala Muhyiddin, artinya yang punya Muhyiddin ada. Qala Muhyiddin rahimahullah fi taliki al-qatar kayakuna indaka rajulun wahid. Kayakuna indaka rajulun wahid au aktar yukawimuna 20 rajulan. Yukawimuna 20 rajulan masalan fatakul indi mikdaru cepetan kaayakuna indaka rajulun wahid au aktar yukawimuna 20 rajulan masalan fatakul indi mikdaru 20 rajulan fatakul indi mikdaru 20 rajulan. Bes? Jelas? Turidu anna indaka man law wuzina qadruhu. Turidu anna indaka man law wuzina qadruhu lakana bimangsilati hadzal adadi minar rijal wa hadza ma'nan majaziyun. Jadi nih, boleh kita memakai indi miqdaru 20 rajulan. Boleh kita pakai indi miqdaru 20 rajulan. Boleh kita pakai ini tapi makna yang lain. Kayak apa lihat? Kayakuna indaka seperti di sisi ente itu ada rajul satu atau lebih. Rajul wahid al-akhar. Rajul ini yukawimuna sebanding beratnya atau makannya dengan 20 orang. Oh no, satu orang mangani sebanding 20 orang. Nah, itu loh. Satu orang, ini satu orang. Tapi yukawimun sebanding dengan 20 orang, ima beratnya, wa ima makannya, wa ima tidurnya. Nah, lalu itu mengatakan, indi saya itu memiliki mikedar seukuran 20 orang. Maksudnya, indi saya memiliki seukuran 20 orang. Saya itu punya satu orang, tapi satu orang ini sekedudukan dengan 20 orang. Itu maksudnya. Jadi maknanya satu orang ini sekedudukan. Ini mana majas? Indi isruna rajulan. Aku memiliki 20 orang laki-laki. Indi mikdar seukuran 20. Maksudnya aku memiliki satu orang tapi seukuran dengan 20 orang. Itu kau ini mana majas ya? Bukan mana masalah kita lah. Ini menisbatkan mikdar kepada bilangan itu gono masalah. Soal ini masalah yang lain, makna yang lain, gitu loh. Turid kamu inginkan dengan kata-kata ini, anna indaka bahwasannya di sisi inti ada orang. Lawuzina qadru, andai kata ukuran dia itu ditimbang, lakana tentunya orang ini seukuran dengan bilangan 20 tadi. Sama Sutehwan, 20 tadi. Jelas. Berarti berat saya kira berarti. Berarti seberapa beratnya? Berarti gede kali ya. 1 sebanding 20. Hadza wa mana? Wa hadza makna majazin adalah makna majaz, bukan makna hakiko. Mau 1 bandingan ngono. Hadza mana makna majaz. Baik. Mana? Idhafatul miqdar ilai kepada apa? Kepada alat. alat mikdar yang dimana alat, mikdar yang dimana alat, alatnya, bila ukurannya, seperti kan ingdi mikdar apa rotlin, seperti kan alat, ukuran alat, gitu kan? Mikdar kan ada masafa, ada apa kilo dan ada wazan kan itu kan? Nah, itu mikdar kan itu adalah mikdar. Wal mikdar mencakup masafa, kail dan wazan. Adat kan enggak masuk. Ya kan? Sebab mikdar itu kan gimana apa? Indari takik. Ukurannya bukan alatnya kan? Sehingga ukuran ini bisa diibarkan ke alatnya langsung. Jelas? Ah. Lah, makanya dicontohkan mikdar ritlin, ritel. Ritel ini kan alatnya kan? Timbangannya kan? Jadi berubah ritel dan mikdar diidofakan kepada ritel. Gitu loh. Mikdar diidofakan kepada ritel. Itu betul. Kembali ke mikdar. Iya. Saya sama desi minta Allah subhanakallah muhamdik. Sadu'ala ila antar berbahagia ulai. Sudah jam 6 ini. Pas. Zuhurnya berapa? Zuhurnya jam berapa?